Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang ini kita masuki kitab yang kedua dari Sahihul Bukhari setelah di kitab yang pertama, kitab Badil Wahyi. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di terjemah kitab yang kedua, Kitabul Iman. Dan al-iman merupakan perkara yang harus dipahami dengan baik oleh seorang muslim, karena terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah keimanan, dan insya Allah nanti akan kita sebutkan. Al-iman lughatan wa tasdiq, iman secara bahasa menanya at-tasdiq, membenarkan, mempercayai. Dan al-iman secara istilah, dan yang harus kita pahami dan merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah, adalah nutqun bilisan wa atiqadun biljanan wal amalu biljawarih wal arkan yazidu bilta'ah wa yanqusu bilma'siyah. Yang namanya keimanan adalah nutqun bilisan, perkataan dengan lisan. Lisan yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya, beriman dengan hari kiamat, dan beriman dengan takdir yang Allah tetapkan, baik yang buruk baik ataupun yang buruk. Dan juga selain pengucapan lisan, juga i'tiqadun biljanan, apa yang dia ucapkan itu dia yakini dengan hatinya, bukan hanya sekedar ucapan tanpa keyakinan. Begitu pula wa'amalun biljawari wal arkan, selain diyakini dan diucapkan, juga iman berkaitan dengan amalan, harus mengamalkan kelaziman dari iman yang dia telah ucapkan dan yakini tersebut. Dan ini sekali lagi perkara yang sangat penting. Iman mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan seorang hamba. Dan telah terjadi banyak penyimpangan dalam masalah iman ini. Sebagian mengatakan yang namanya iman itu cukup dengan perkataan, tidak perlu diyakini dan tidak perlu pula diamalkan, cukup dengan perkataan. Ini perkataan orang-orang al-karamiyah, tentunya perkara yang sangat batil. Kalau iman cukup dengan perkataan, saya orang-orang munafik dikatakan mukmin, karena lisan mereka menyatakan keimanan, bahkan lebih dari itu, mereka pun mengamalkan amalan-amalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat, mereka siam, bahkan mereka terkadang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi hati mereka tidak beriman. Sebagaimana sebagian mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan dan ucapan, dan amalan tidak ada kaitannya dengan iman. Ini merupakan perkataan orang-orang Murji'ah, dan ini pun perkataan yang sesat, perkataan yang sesat. Dan bahkan hal ini menyebabkan syubhat bagi sebagian orang. Mereka bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan maksiat. Mereka menganggap remeh perbuatan maksiat, baik kaum laki-laki ataupun kaum wanita. Ketika mereka berbuat maksiat, kemaksiatan yang banyak terjadi, ikhtilat antara kaum laki-laki dengan wanita, atau khalwah, berdua-duaan laki-laki atau wanita, atau musafah, bersalaman berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, ini perbuatan maksiat. Ketika ditegur, karena yang penting hati kita suci, yang penting iman kita terjaga. Tentunya ini perkataan yang batil. Yang namanya keimanan bukan hanya keyakinan dan bukan semata-mata ucapan, tapi iman mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Kalau seorang hamba hatinya suci dan seorang hamba imannya sempurna dan imannya kuat, tidak mungkin dia berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat maksiat, ini menunjukkan bahwasanya keimanannya lemah. Keimanannya lemah. Karena keimanan mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Sebagaimana keyakinan tidak cukup hanya, sebagaimana iman tidak cukup hanya sebatas keyakinan. Sekali lagi, akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman mencakup ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Dan juga iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan bertambah dengan amalan-amalan ketaatan. Semakin dekat dan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat keimanannya. Dan semakin jauh dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lemah keimanannya. Al-iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiatan. Maka tak kira kita ingin memperkuat keimanan kita, caranya hanya satu, itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab yang pertama dari Kitabul Iman, beliau menyebutkan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyul Islam ala khamsin. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun ajaran Islam di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait. Lima dasar ajaran Islam yang dekat dengan arkanul Islam, rukun Islam yang lima. Dan Imam Bukhari menyebutkan tentang Islam di Kitabul Iman karena al-iman tidak bisa terpisahkan dari al-Islam. Dan para ulama memberikan suatu kaidah yang memudahkan untuk kita tentang hubungan iman dengan Islam. Kata para ulama rahmatullahi ajma'in, al-iman wal-Islam idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yang namanya keimanan dan keislaman itu mana iman dan Islam idza ijtama'a, kalau bersatu disebutkan kedua-duanya iftaraqa, maka maknanya berbeda. Kalau dikatakan fulan mukmin dan muslim, fulan seorang mukmin dan muslim, disatukan, disebutkan dua-duanya antara iman dengan Islam, maka mana iman berbeda dengan makna Islam. Seperti di hadis Jibril, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mal iman, kemudian saya ditanya mal Islam, maka Nabi menjawab bal iman antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa syarri. Beliau sebutkan arkanul iman. Dan ketika ditanya al-Islam, maka beliau mengatakan anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ila sabila. Jadi kalau sebutkan iman dan Islam, maka mana iman berbeda dengan mana Islam. Apa perbedaannya? Kalau iman berkaitan dengan amalan hati, dengan keyakinan. Sehingga rukun iman yang enam semuanya berkaitan dengan keyakinan. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa syarri. Dan Islam berkaitan dengan amalan jawahir, amalan zahir. Anta syahada illahi lillahi wa anna muhammad rasulullah wa tuqimah salat wa tu'tiyah zakah wa tasumah ramadhan wa tahujjal bait ini satata ini sabila. Dan idaftaraqa ijtama'a. Dan kalau disebutkan secara tersendiri, seperti dalam kitab Imam Bukhari, Kitabul Iman, disebutkan hanya iman saja, maka katanya ijtama'a. Mana iman mencakup Islam. Sebagaimana kalau disebutkan Islam saja, maka Islam mencakup iman. Artinya tidak ada pertentangan antara judul kitab yang kedua Kitabul Iman dengan judul bab yang pertama yang kita sebut. Disebutkan tentang masa Islam. Karena iman jika disebutkan secara tersendiri mencakup al-Islam. Karena iman tadi mencakup ucapan, keyakinan, dan amalan. Dan di sini beliau menyebutkan di awal materi bab yang pertama, kata beliau, wahuwa qawlun wa fi'lun. Dan ini akidah usna wa jamaah. Sebaik mengatakan qawlun wa amalun. Dan ini maknanya sama. Yang namanya keimanan itu adalah perkataan dan amalan. Perkataan lisan dan amalan hati dan jawarih. Beliau sebutkan judul atau materi ini sebagai bantahan terhadap orang-orang murjiah. Yang mengatakan yang keimanan itu cukup berupa perkataan atau keyakinan. Dan amalan tidak masuk ke dalam iman. Kata beliau, qawlun wa fi'lun. Qawlun wa amalun. Maka disebut Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala perkataan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari mengatakan laqitu akthar min alfi rajulin min ulama bil amsar fama ra'aitu ahdan minhum yakhtalif fi anna al-iman qawlun wa amal wa yazidu wa yanqus. Kata beliau disebut di Fathul Bari mungkin Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, Imam Bukhari mengatakan, aku telah menjumpai lebih dari 1,000 orang ulama yang tersebar di negeri kaum muslimin. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan mereka yang berselisih tentang mana iman. Semuanya mengatakan iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan, amalan hati dan jawarih. Dan juga yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Sekali ini adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan beliau pun di awal babnya bukan di awal materi bab pertama, huwa itu iman qaulun wa fi'lun wa yazid wa yanqus. Iman adalah perkataan dan amalan, amalan qalb dan amalan jawarih, dan iman bisa bertambah itu dengan ketaatan dan bisa berkurang itu dengan kemaksiatan. Dan setelah itu beliau sebutkan potongan-potongan ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Qallahu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wazidnahum hudan wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wa izdada alladhina amanu imanan wa qalu ayyukum zadatu hadhi imanan fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa qalu jalla dhikruh fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Semuanya menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iman berkurang dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian beliau sebutkan beberapa perkara yang berkaitan iman. Kata beliau, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah min al iman. Kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian dari iman. Bahkan bukan itu saja. Nabi SAW mengatakan awsaq ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali keiman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan hal ini bisa tertanam pada orang-orang yang memiliki keimanan yang benar. Semakin kuat keimanannya, maka kecintaannya karena Allah dan kebencian karena Allah akan semakin tertanam pada dirinya. Dan ini wajib kita tanamkan pada diri kita. Tentunya kita menginginkan agar kita menjadi seorang yang mukmin, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan pada diri kita, cintakan Allah dan bencikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang bukan dikarenakan kekayaannya, bukan dikarenakan kedudukannya, dan bukan dikarenakan masalih, dikarenakan kebutuhan dan keinginan yang kita ingin ambil darinya. Tapi kita mencintai seorang karena orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebencian kita harus kita jadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kebencian kita dikarenakan orang tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kemaksiatan dan kedurakan yang dia lakukan. Dan ini yang kita saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan salafun saleh ila yaumin hada. Mereka menanamkan dan mengamalkan dalam kehidupannya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan ini yang bermanfaat bagi seorang hamba. Kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan dan kasih sayang tersebut akan terus langgeng sampai hari kiamat. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang berkasih sayang ketika di dunia itu kelak pada hari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecintaannya akan terus. Bahkan seperti kita ketahui di hadis Abi Hurairah, fi sab'atin yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tentang 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah rajulan tahabba fillah ijtama alai wa tafarraq alai. 2 orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kita mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaik kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya belum mengukil asar Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi rahimahullahu taala, inna lil imani faraid wa syara'i wa hududan wa sunana. فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص. Perkataan yang sangat bermanfaat dan patut kita teladani dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, khalifah yang sangat terkenal dengan keadilannya. Umar bin Aziz rahimahullah ta'ala, beliau menulis kepada salah seorang petugasnya, itu Adi bin Hati, Adi bin Adi rahimahullah ta'ala, inna lil iman fara'id wa syara'i wa hududan wa sunanam. Ini juga maksud iman mencakup amalan. Sesungguhnya yang namanya keimanan itu terdapat padanya fara'id, perkara-perkara yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga syara'i dan syariat-syariat. Kalau kata Firman Allah Ta'ala berkaitan dengan aqaid, keyakinan-keyakinan yang diyakini seorang mukmin dalam kehidupannya. Wa hududan wa sunana, dan juga iman mencakup hudud dan sunan, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hudud dan juga sunan, perkara yang dianjurkan dalam agama ini. Menunjukkan iman mencakup amalan, baik amalan yang wajib ataupun yang mustahab, atau amalan yang haram atau yang makruh. Semuanya terjaga pada iman. Kemudian beliau, faman istakmalah istakmal iman, maka barang siapa yang bisa menyempurnakan bagian-bagian iman tersebut, melaksanakan faraid dan syara'i dan meninggalkan hudud, itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunan, istakmal iman, maka sempurna keimannya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya ketakwaan, maka sempurna keimanannya. Wa man lam yastakmilha, dan barang siapa yang tidak menyempurnakan amalan-amalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, lam yastakmil iman, maka keimanannya tidak sempurna. Jadi kesempurnaan iman seorang tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Abi Al-Aziz rahimallahu taala dalam surat tersebut, fa in aish fa saubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untukku hidup, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terangkan kepada kalian tentang faraid dan syara'i dan hudud dan sunan tersebut, hatta ta'malu biha, sampai kalian bisa mengamalkannya. Menunjukkan iman itu amalan. Wa in amut, dan seandainya Allah takdirkan aku meninggal, fama ana ala suhbatikum biharis, maka aku pun tidak memiliki ambisi, tidak memiliki keinginan untuk hidup, tetap hidup bersama kalian. Kenapa? Karena ma indallahi khair wa abqa, apa yang di sisi Allah Subhanahu itu lebih baik dan lebih kekal. Tentunya azam yang sangat agung dan sangat mulia, yang patut kita pahami dan juga kita tanamkan pada diri kita. Seandainya Allah memberikan umur kepada kita, maka kita berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri kita, keluarga kita, atau kepada manusia secara umum. Kita sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah takdir meninggal, maka kita berharap kita meninggal di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an wa Sunnah, ala fahmi salafis saleh, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik insyaallah Subhanahu wa taala untuk kita daripada apa yang kita tinggalkan. Fama ana ala suhbatikum biharis. Masih ada beberapa bagian dari bab yang pertama, tapi kemarin kita tidak ambil materi di Jami' Shahih, kita ambil insyaallah. Kita berada di bagian akhir dari bab yang pertama di Kitabul Ilm min Kitab Al-Jami' Shahih mimma laisa fi Shahihain. Di pertemuan terakhir kita telah ambil hadis Shaffan As-Sal Al-Muradi radhiyallahu ta'ala an, hadis yang kita bisa mendapatkan fawaid dari hadis tersebut. Di antaranya kita bisa ambil dan merupakan syahid dari bab yang pertama ini, karena bab yang pertama beliau menyebutkan atau menjadikan terjemah yang fadlu ahli ilm, keutamaan orang yang berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata la tadu ajnisa li talibil ilmi ridan bima yaktub." Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka li talibil ilm, untuk seorang penuntut ilmu. Sekali lagi, kalau disebutkan penuntut ilmu, ini adalah penuntut ilmu agama. Keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan keutamaan ahlul ilm yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Para malaikat meletakkan sayap mereka bagi penuntut ilmu, ridhon bima yattub, dikarenakan mereka ridho dengan apa yang dituntut oleh mereka, itu ilmu agama, ilmu yang paling mulia. Kemudian juga kita ambil tentang faedah fiqhiyah, tentang hukum mengusap khuf. Hukum mengusap khuf tatkala berwudu itu merupakan bagian dari syariat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan Nabi telah menetapkan kalau dalam keadaan safar kita diperbolehkan mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Dan kalau dalam keadaan mukim selama 1 hari 1 malam. Dan sudah kita pelajari di kitab fikih bahwasanya kapan kita boleh mengusap khuf ketika kita berwudu, yaitu jika kita memasukkan khuf, itu memakai khuf, dan juga masuk hukumnya kaus kaki dan sejenisnya seperti sepatu yang tinggi yang di atas mata kaki. Itu kalau kita memasukkan atau memakai khuf kita dalam keadaan suci. Itu kalau kita mau memakai khuf dan berniat untuk mengusap khuf tatkala berwudu selanjutnya, maka hendaknya kita dalam keadaan suci. Itu berwudu, kemudian kita baru memakai khuf. Maka kedepannya, kalau kita safar 3 hari, 3 malam, kalau keadaan mukim 1 hari 1 malam, kita boleh mengusap khuf tersebut. Kemudian juga faedah yang lain yang bisa kita ambil, yaitu tentang masalah al-mahabbah, itu al-hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah al-mahabbah, al-mad'uma man habba yaumal qiyamah. Seseorang kelak pada hari kiamat akan bersama orang yang dia cintai. Dan ini merupakan manqabah untuk ahlu sunnah wal jamaah, untuk orang-orang yang meliti jarjat salafin salih, karena mereka adalah orang-orang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga para pengikutnya ila yaumiddin. Maka dengan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidnillahi azza wajalla, mereka akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Maka kita pun berusaha untuk bisa mewujudkan hal tersebut pada diri kita. Kita hendaknya menanamkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan salafin salih, dan orang yang meniti jejak mereka. Maka niscaya kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat bersama mereka. Kan al-mar'u ma'a man yuhibbu yawmal qiyamah. Kemudian faedah yang terakhir itu berkaitan dengan pintu taubat. Pintu taubat tetap terbuka. Tetap terbuka sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ini dorongan bagi kita agar kita segera memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kita terjatuh kepada kesalahan atau perbuatan dosa. Allah tetap membuka pintu taubatnya. Inna la yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Dan juga inna la yabsutu yadu bil-lail yatuba musyul nahar, wa yabsutu yadu bin-nahar yatuba musyul lail, hatta tatwa syamsu min maghribiha. Maka hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun menyeru kita semuanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kemudian di bagian akhir setelah beliau menyebutkan hadis Shafwan bin Asal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, seperti yang disebutkan di riwayat Tirmidzi, zahirnya hadis yang merupakan syahid dari bab ini, innal malaikata la tadu ajindihan talibil ilmi ridan bima yatlub, zahirnya itu min qaul Shafwan bin Asal radhiyallahu anhu. Dan diterangkan riwayat yang kita baca riwayat Imam Ahmad, bahwasanya hadisnya marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad Hasan, siapa namanya? Ahmad ibn man. Ya. Hasan ta Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Dan dikenal dengan Ahmad ibn Hanbal, dinisbahkan kepada kakeknya. Qala hadatsana Affan, Affan Muslim, As-Saffar, qala hadatsana Muhammad bin Salama. قال أخبرنا عاصم من بهدلة عن زيد بن هبيش قال غدوت على صفوان أسأل المرادي أسأله عن المسألة الخفين فقال ما جاء بك؟ قال ابتغاء العلم. قال ألا أبشرك؟ ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحة لطالب العلم رضا بما يطلب. فذكر الحديث. Hasilahnya qala Hasan Abdul Razzaq qala sama Ammar an Asim ibn Abi Nujud an Zir ibn Hubaysh qala taitu Safwan bin Asal al Muradi faqala ma ja'a bik qala faqultu jitu adlubu al ilm faqala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin yakhruju min baitin fi talab al ilm illa wada'at al malaikatu ajnihataha ridan bima yasna. Wa dhakara al hadith. وقال حدثني يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زيد عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا حديث حسن. Dari Zaid bin Hubaysh rahimahullah taala, beliau berkata, pada suatu hari aku datang di pagi hari menjumpai Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin bertanya kepada beliau tentang hukum mengusap khuf tatkala berwudu. Dan juga beliau bertanya tentang masalah al-hawa, itu al-mahabbah. Kemudian ketika datang Al-Zir Taib, Sufyan bin Asar radhiyallahu anhu bertanya kepada Zir ibn Hubaysh, "Ma ja'a bik? Apa yang menyebabkan kau datang kemari?" Maka Zir mengatakan, "Ibtigha'u al-ilmi." Bisa juga ibtigha al-ilmi. Ibtigha al-ilmi berarti jitu ibtigha al-ilm. Aku datang dalam langkah mencari ilmu. Maka ketika sopan mengetahui bahwa Zir datang dalam rangka menuntut ilmu, beliau berkata, ala ubasyiruk, tidakkah aku berikan kabar gembira untukmu? Lihat setelahnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min kharijin yakhruju min baitin fi talabil ilmi. Tidaklah seorang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, illa wadatil malaikat wajniyataha. Malaikat malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Ridon bima yasna. Ridho dengan apa yang dia lakukan. Dan lihat yang ini sudah kita inal malaikat lapal jinitah liupal bi ilmi ridon mengatur. Malaikat meletakkan sayapnya itu penuntut ilmu. Dengan ridho dengan apa yang dia cari. Ini keutamaan seorang talibul ilm. Dan di antara sebab yang bisa menyebabkan kita bisa istiqamah dalam talabul ilm, bisa tetap terus menerus dalam talabul ilm, adalah diantaranya dengan cara mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan ahlul ilm. Keutamaan ilmu dan ahlul ilm sangat banyak tersebut. Kalau dia pahami dengan benar dan dia yakini, maka hal ini insyaallah subhanahu wa ta'ala akan meringankan jalannya dalam talabul ilm. Karena banyak orang-orang yang berguguran di dalam talabul ilm dikarenakan kemaksiatan yang dia lakukan, dikarenakan perbuatan yang dia lakukan yang mesti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka wajib bagi kita ketika belajar, kita belajar dengan ikhlas seperti yang kita lalui di awal pembahasan kitabul ilm. Ikhlas merupakan pokok dan landasan semua amal yang kita amalkan. Kemudian juga kita berjid dan berijtihad bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, dan juga kita bermujalasah duduk dalam belajar bersama orang-orang yang mukhlisin mujtahidin, sehingga bisa mendorong kita untuk ikhlas dan berijtihad dalam talabul ilm. Dan juga diantaranya dengan mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu dan ahlul ilm yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nas'alullah ta'ala min fadlihi wa karamihi an yuthabbitana al-haq wa an yuthabbitana ala talabil ilmi hatta nalqa. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.